السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, kaum muslimin, para para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak, juga para pemerhati Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian kita melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab kitab besar Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih dalam pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini. Ya, alhamdulillah, pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini tentu saja ya pembahasan yang telah kita lewati segi-segi keutamaannya, dan terus kita akan baca sampai 100 keutamaan ilmu atau 100 segi lebih, 100 lebih segi keutamaan ilmu yang dibawakan di dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini, ya. Barakallahu fikum. Dan tentu dengan ilmu juga kita akan menyikapi segala sesuatu dengan benar. Dan terbukti di saat-saat kondisi kita saat ini, alhamdulillah ya, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya cobaan, fitnah, tersebarnya penyakit atau wabah dan seterusnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dapatkan bimbingan ilmu yang bermanfaat, dapatkan penjelasan dari para ulama, penjelasan dari para ustadz kita untuk menyikapi keadaan ini dengan baik, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan dan kondisi kita, tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua yakin penyakit yang paling besar, penyakit yang paling parah adalah rusaknya iman, buruknya hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, yang padahal ya buruknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tempat bergantung semua makhluk, yang ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala rusak, maka berarti rusaklah semua hubungan kita dengan manusia atau makhluk yang lainnya. Dan tidak mungkin manusia bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka celakalah orang-orang yang tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hatinya, padahal itu adalah penyakit yang paling parah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat butuh, miskin, butuh bergantung kepada rahmat Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Barakallahu fikum, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali membaca segi-segi keutamaan ilmu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini tentang keutamaan dan keagungan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai di Al-Wajhus Sabi' wal-Ishrun, segi yang ke-27 dari keutamaan kemuliaan ilmu. Ya. Al-ilmu ba'dal jahli minnatun. Ilmu setelah kejahilan ini adalah anugerah besar yang Allah limpahkan kepada manusia. Bahkan anugerah dan limpahan nikmat ini Allah sebutkan untuk para nabi dan para rasulnya, hamba-hambanya yang terbaik. Maka tentu ini juga berlaku untuk manusia yang mempelajari ilmu atau petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kita baca segi yang ke-27. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu dzakara fadlahu wa minnatahu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ihi wa ibadih. Kecilkan surat-surat. Kecil. Kama atahum minal ilmi wa ibadihi bima atahum minal ilmi fadhakara ni'matahu ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi alaihi salatu wassalam biqaulih. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang karunia dan anugerahnya yang besar yang dilimpahkan kepada para nabinya alaihimus salatu wassalam, kepada para wali-walinya, kepada hamba-hambanya yang soleh, yaitu dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, petunjuk Allah, pengetahuan tentang iman, pengetahuan tentang cara beribadah kepada Allah yang benar. Maka Allah menyebutkan nikmat yang diturunkan kepada penutup nabi dan rasulnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 113, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Kitab, yaitu Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, wahyu dari Allah, serta Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum ketahui sebelumnya, dan sungguh karunia yang Allah berikan kepadamu sangat agung, sangat besar. Karunia apa ini? Karunia Allah ajarkan kepadanya Al-Quran dan wahyu yang berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Karunia berupa apa? Ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah sebelumnya beliau tidak mengetahui. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Sebelumnya engkau tidak mengetahui wahai Rasulullah apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan wahyu yang kami turunkan itu sebagai cahaya untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Inilah nikmat besar yang Allah sebutkan di ayat ini. Wa qad taqaddamat hadhil ayah, dan penjelasan ayat ini telah berlalu. Jadi kita perhatikan, ilmu yang Allah turunkan kepada manusia setelah sebelumnya dia tahu, ini adalah nikmat paling besar yang Allah turunkan kepada manusia. Berarti kalau ini disebutkan sebagai karunia terbesar bagi para nabi dan para rasul, menunjukkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tidak ada yang lebih besar daripada nikmat mengenal ilmu agama, mengenal iman. Ya, setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia belajar, inilah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Lihat ayat selanjutnya. Wa qala fi Yusuf alaihi salam, Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di surat Yusuf ayat ke-22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Nabi Yusuf telah mencapai usia dewasa, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Allah turunkan kepadanya pemahaman tentang hukum Allah dan ilmu agama. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini juga menunjukkan karunia Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan Allah ajarkan kepadanya petunjuk dan ilmu untuk memahami agamanya. Baik. Wa qala fi kalimihi Musa alaihissalatu wassalam, juga Allah berfirman tentang nabinya, kalimullah, nabinya yang berbicara langsung, yang Allah berbicara langsung dengannya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di surat Al-Qasas ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah mencapai usia dewasa, dan telah sempurna kekuatannya. Kami berikan kepadanya hukum, pemahaman tentang hukum, agama dan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang iman, ilmu tentang ibadah kepadanya. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita perhatikan, ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk pujian kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dengan Allah turunkan kepadanya pemahaman tentang hukum agama, pemahaman tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, diterangkan di sini. Walamma kana alladhi atahu Musa min dhalika amran aziman khassahu bihi ala ghairihi wala yathbutu lahu illa al-aqwiya'u ulul azmi hayya'ahu lahu ba'da an balagha ashuddahu wastawa ya'ni tamma wa kamulat quwwatuhu. Dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepada Musa adalah satu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, maka Allah mengkhususkan ini kepada Nabi Musa. yang hal ini Allah khususkan kepada Nabi Musa dibandingkan yang lainnya, dan memang tidak akan bisa kuat menerima ini kecuali orang-orang yang al-aqwiya, punya kekuatan, yang punya tekad yang kuat, ulul azm. Maka Allah siapkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuknya, Allah turunkan kepadanya ilmu ini setelah dia mencapai usia dewasa dan istawa sempurna, yakni sempurna dan benar-benar utuh atau lengkap kekuatannya, telah sempurna, telah mencapai kekuatan yang sempurna, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya karunia ilmu ini setelah dia mencapai keadaan demikian. Ini juga ya sekali lagi menunjukkan kepada kita, para nabi dan para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala berikan perkara yang paling agung, yaitu dengan Allah anugerahkan pemahaman tentang ilmu agama di dalam wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Masih berikutnya, firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 110. Wa qala fi haqqil masih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya Isa bin Maryam, adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa idz 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wahai Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa putranya Maryam, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, ya. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhil Kudus, Malaikat Jibril. Kamu bisa berbicara kepada manusia dalam buaian, ya, wakahalan, dan ketika berusia tua, dan ketika aku mengajarkan kepadamu Alkitab, ya, kitab Injil yang diturunkan kepadanya, ya, wal hikmah, dan hikmah, petunjuk wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, serta Taurat dan Injil. Ya, ini adalah nikmat besar. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar Nabi Isa alaihi salatu wassalam merenungkan nikmat ini, karena ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah limpahkan kepada nabinya yang mulia ini. Wa qala fi haqqihi, di ayat lain, di surat Ali Imran ayat 48, Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Allah ajarkan kepadanya al-kitab dan hikmah, ya, petunjuk yang Allah sampaikan kepada beliau dengan dalam wahyunya, juga Taurat serta Injil. Faja'ala ta'limahu mimma basyara bihi ummuhu wa aqarra 'ainahu bihi. Maka Allah jadikan pengajaran ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai kabar gembira, termasuk kabar gembira yang Allah sampaikan kepada ibunya Maryam, ya, dan menjadi sebab kegembiraan di dalam hatinya. Kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, serta para pendengar Radio Rojak Kendari, dimanapun antum berada. Ini ayat-ayat yang menggambarkan para nabi dan para rasul, ya, dipuji oleh Allah dan diingatkan tentang nikmat besarnya ketika Allah turunkan kepada mereka kitab, dan Allah berikan wahyu yang kemudian mereka sampaikan sebagai pengajaran kepada umatnya. Ini adalah kabar gembira, nikmat setelah kejahilan. Oleh karena itu, sudah kita tenangkan berkali-kali, bahwa ya, para ulama yang mempelajari petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang menempati kedudukan yang paling tinggi di kalangan manusia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi falaysa lillahi wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang paham agama bukan dikatakan, tidak dikatakan sebagai wali-wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali. Allah tidak punya kekasih terdekat. Allah tidak punya kekasih di antara manusia. Kalau seandainya bukan para ulama mereka itu. Ini menunjukkan kepada kita, ya, ilmu agama adalah karunia terbesar bagi manusia. Kalau para nabi dan para rasul saja dipuji dengan keutamaan ini, maka tentu mereka-mereka yang mempelajari petunjuk mereka, petunjuk para nabi dan para rasul adalah orang yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita akan sampai nanti kepada pembahasan, ketika menjelaskan tentang hadis wali yang terkenal, beliau artikan itu adalah orang-orang yang mempelajari sunnah, mempelajari petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam pembahasan itu yang nanti kita akan lewati insyaallah, beliau berkata, "Wa waratsatul anbiya'i hum sadatu auliya'illahi 'azza wa jall." Pewaris para nabi, orang-orang yang mempelajari sunnah, mereka ini adalah penghulunya, pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di antara para wali Allah Subhanahu wa taala rahimahumullah taala. Maka ini adalah karunia yang besar. Sekali lagi menambah motivasi kita untuk semakin mempelajari ilmu yang demikian tinggi dan agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih selanjutnya, wa qala fi haqqi Daud alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Daud alaihi salatu wasalam di surat Sad ayat ke-20. Wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Dan kami berikan kepada Daud alaihi salatu wasalam al-hikmah, yaitu ilmu dari sisi Allah, wa fasla al-khitab, dan kalimat pemutus ketika menyelesaikan permasalahan di antara manusia, persengketaan di antara manusia. Ini juga pujian, ya, karunia terbesar yang Allah limpahkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Wa qala fi haqqil Khadir sahibi Musa wa fatahu alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah berfirman tentang nabinya yang mulia Al-Khadir yang pernah ditemui oleh Nabi Musa dan muridnya yaitu Yusha ibn Nun, ya, alaihi wassalatu wassalam. Ini semua adalah para nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka kami dapati, maka mereka berdua akhirnya mendapati atau menjumpai seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Karena dia adalah seorang nabi, ya, maka tentu dia mendapatkan pengajaran dari ladun, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang berdalil dengan ayat ini untuk menyebutkan adanya ilmu laduni yang katanya hanya dimiliki oleh para wali dan para orang-orang yang punya kedudukan khusus di sisi Allah. Ini pemahaman yang salah dan keliru, ya, karena tidak ada yang namanya ilmu laduni yang dimiliki oleh seseorang langsung dari sisi Allah katanya. Ini semua kedustaan. Di sini Nabi Khadir alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali, bagaimanapun solehnya dia tidak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala justru orang yang paling semangat belajar petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam kepada umatnya. Makanya para ulama adalah wali Allah karena mereka yang mempelajari dan mewarisi ilmunya para nabi alaihi salatu wasalam. Adapun yang dimaksudkan dengan wali-wali yang memiliki sikap-sikap yang aneh, tidak belajar sunnah, ibadahnya sendiri, bahkan mungkin tidak beribadah, ini bukanlah wali Allah, tapi na'udzubillah min dalik adalah walinya syaitan. Karena wali Allah adalah orang yang disebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan bagi mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa didapatkan dengan apa? Mempelajari petunjuk Allah, memahami, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Baik. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kisah tadi, kisah Nabi Khadir dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Fadzakara min ni'amihi alaihi ta'limahu wa ma atahu min rahmah. Maka Allah sebutkan di ayat ini, termasuk nikmat besar yang Allah limpahkan kepadanya adalah Allah mengajarkan padanya ilmu dari sisinya, dan Allah berikan kepadanya rahmat karunia dari sisinya. Taib, masih berikutnya. Wa qala ta'ala yadhkuru ni'matahu ala Dawud wa Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman juga mengingatkan tentang nikmat besar yang dilimpahkannya kepada dua nabinya yang mulia, Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, di surah Al-Anbiya ayat ke-79. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Al-Anbiya ayat 79. Ingatlah tentang Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdua menghukumi tentang sebuah kebun yang dimasuki oleh kambing satu kaum, ya, yang kemudian tentu merusaknya, dan kami maha menyaksikan hukum yang mereka sebutkan, yang mereka tetapkan. Maka kami berikan pemahaman tentang hal ini kepada Sulaiman, dan keduanya kami berikan hukum dan ilmu. Ini adalah anugerah Allah berikan kepada kedua nabi yang mulia ini, Daud dan Sulaiman, tapi Allah khususkan pemahaman yang lebih dalam kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Fadzakara an-nabiyaini al-karimaini wa athna alayhima bil hukmi wal ilmi wa khassa bi fahmi al-qadhiyati ahadahuma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan dua nabinya yang mulia. Allah memuji keduanya dengan hukum, pemahaman tentang hukum Allah dan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi Allah khususkan untuk memahami masalah ini kepada salah satunya, yaitu Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang kemudian dia memutuskan perkara ini dengan benar. Allah berikan pemahaman yang lebih kepadanya. Ini menunjukkan pujian dan keutamaan yang tinggi bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan ilmu kepadanya. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul man anzala alkitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah. Surat Al-An'am ayat 91. Allah berfirman, katakanlah ya Rasulullah, siapakah yang turunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai petunjuk, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kalian jadikan itu di lembaran-lembaran yang tertulis, kalian tampakkan sebagian dan kalian sembunyikan kebanyakan darinya, diajarkan kepada kalian ilmu yang tadinya kalian tidak ketahui, ya, baik oleh kalian maupun bapak-bapak, nenek moyang kalian. Kulillah, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan semua itu. Ini Allah berfirman, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada ahlul kitab tentang keterangan ini yang mereka akui kebenarannya. Al-An'am ayat 91. yakni maksudnya, maknanya, alladzi anzalahu ja'ala subhanahu ta'limahu, ja'ala subhanahu ta'limahum ma lam ya'lamuhum wala aba'uhum dalilan ala sihhatin nubuwati war risalah. Ya, ini Allah yang menurunkannya. Ya, maka Allah menjadikan di ayat ini, ketika Allah mengajarkan kepada ahlul kitab ilmu yang sebelumnya mereka tidak ketahui, juga tidak diketahui oleh bapak-bapak mereka, ini sebagai dalil tentang benarnya petunjuk, ya, kenabian dan kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh la yunalu hadzal ilmu illa min jihatir rusul, karena ilmu yang Allah ajarkan tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan mempelajarinya dari penyampaian para rasul alaihi salatu wasallam, dari sunnah yang mereka sampaikan. Fa kaifa yaqulun ma anzalallahu ala basharin min syai, maka bagaimana mungkin kemudian setelah itu ahlul kitab mengatakan Allah tidak menurunkan satu petunjuk pun kepada manusia biasa. Ya, wa hadha min fadlil ilmi wa syarafihi wa annahu dalilun ala sihhatin nubuwati war risalati wallahu almuwaffiqu lirrasyad. Ini adalah termasuk keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena ilmu merupakan dalil tentang benarnya, ya, petunjuk kenabian dan kerasulan yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini penyebutan tentang keutamaan dan kemuliaan bagi setiap umat, bahkan setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia, itu dengan Allah mengajarkan kepada mereka petunjuknya yang mulia kepada para nabi alaihimussalatu wassalam yang kemudian mereka sampaikan kepada manusia. Baik, masih ayat berikutnya. Wa qala ta'ala. Selanjutnya Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah berikan karunia yang besar, anugerah yang agung kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa dan hati mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah, yaitu sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka sebelum itu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ayat apa lagi yang lebih jelas daripada ayat ini tentang tingginya dan besarnya karunia atau anugerah yang Allah turunkan kepada mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qala ta'ala juga di ayat yang lain di surat Al-Jum'ah ayat kedua sampai ayat keempat. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yakni wa ba'atha fi akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Baik. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, seorang rasul dari kalangan mereka yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, meskipun sebelum itu mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dan juga Allah mengutus kepada kaum yang yang lain, ya, yang belum bertemu dengan mereka, dan dia adalah maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Karunia ilmu disebutkan sebagai Al-Fadlul Azim, karunia Allah yang paling agung, yang paling besar. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang mempelajari petunjuk Allah, bahwa dia telah mendapatkan karunia dan mendapatkan keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa qad ikhtulifa fi hadhihi hadha al-lihaqi al-manfiyyi faqila huwa al-lihaqu fi az-zaman ay yata'akhkharu zamanuhum anhum wa qila huwa al-lihaqu fil fadli was-sabq. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari makna ayat di akhir ayat ini, wa akharina, ayat kedua, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang lain yang selain mereka yang belum bertemu dengan mereka ya, belum, tidak menjumpai mereka. Ada dua pendapat ya, ya, kata-kata tidak menjumpai mereka di sini atau tidak mendapati mereka di sini. Ada yang mengatakan tidak mendapati mereka dalam zaman, waktunya berbeda, mereka datangnya belakangan. Ayya ta'akhkharu zamanuhum anhum, zaman mereka belakangan, tidak bertemu dengan zaman yang sebelumnya diutus. Wakilah, ada juga yang mengatakan huwa lihaqu fil fadli wasabq, tidak bertemu dengan mereka dalam keutamaan dan keterdahuluan memegang petunjuk Allah. Ini dua pendapat, tidak bertemu dalam waktunya atau tidak mencapai keutamaan dan kemuliaan yang telah mereka didapatkan oleh orang-orang sebelum sebelum itu. Wa ala takdiraini, berdasarkan dua penafsiran ini meskipun berbeda tapi tentu tidak bertentangan ya, famtanna alaihim subhanahu bi an allamahum ba'dal jahl, tetap saja Allah anugerahkan nikmat yang besar, karunia yang agung kepada mereka, yaitu dengan Allah ajarkan kepada mereka ilmu petunjuknya setelah mereka tidak ketahui, setelah sebelumnya mereka jahil. Wahadahum ba'dal dhalalah, Allah berikan hidayah kepada mereka setelah sebelumnya mereka sesat. Wa ya laha min minnatin azimatin fatatil minan wa jallat an yaqdirul ibadu laha ala thaman. Maka alangkah agungnya nikmat yang sangat besar ini, karunia yang sangat besar ini, yang mengalahkan karunia-karunia yang lainnya, dan alangkah besarnya sehingga hamba-hamba tidak mampu memberikan penilaian dengan harga yang pantas baginya. Subhanallah, ini adalah keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung yang dijelaskan di dalam ayat-ayat ini. Segi keutamaan ilmu yang ke 27 menggambarkan kepada kita bahwa ilmu ya, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul berdasarkan keterangan dari ayat-ayat yang tadi kita nukil adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, limpahkan kepada manusia. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, juga para pendengar radio Roja serta radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM dimanapun antum bisa mendengarkan atau menyimak siaran kami ya. Inilah keutamaan ilmu yang ke-27 yang cukup panjang dan insyaallah mencukupi dengan waktu yang ada. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat. Kita masih ada waktu untuk bisa bertanya jawab insyaallah sebelum kita akhiri kajian ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia akhirat kita, menambah motivasi dan semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Maka di waktu yang tersisa saya persilakan, yang tersisa masih ada, saya persilakan untuk yang ingin bertanya ya, tafadhol, barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Dan di ukhata lislam a'azani allahu a'ayakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kami angkat dari penelpon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, ketika sujud di dalam sholat itu, apakah kedua telapak tangan sejajar dengan daun telinga ataukah sejajar dengan pundak? Baik. Satu ya. Lagi boleh nggak Ustaz? Satu saja Umu ya, terima kasih banyak. Oh iya, ya. Terima kasih ya. Mau penyelesaiannya ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umu Abdurrahman dan kepada Ustaz kami persilakan. Faya tafadhol sekarang Ustaz, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Umu Abdurrahman di Tangerang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya maupun kepada kita semua. Ya, yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan misalnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sifat Salat Nabi, cara melakukannya ada dua, sama dengan waktu kita bertakbir, sejajar dengan ujung telinga atau sejajar dengan dada kita. Jadi bisa kita sejajarkan dengan dada kita atau maju sedikit sejajar dengan ujung telinga kita. Itu diperbolehkan ya, untuk kita melakukan sujud, tangan kita letakkan di tanah ya, sejajar dengan dada kita bisa, atau maju sedikit sejajar dengan telinga kita. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Afiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang tetap, dan demikianlah jawaban untuk Ummu Abdurrahman, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khairan sama azan ya Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Batam. Ya, silakan Ibu. Mau nanya Pak Ustadz, masalah sholat malam itu, seandainya udah nggak waktunya tinggal sedikit, kalau seandainya mau 5 rakaat atau apa 7 rakaat itu, apa langsung, apa yang 2 rakaat dulu, apa yang bagaimana gitu Pak Ustadz? Ini sholat witir Ibu ya? Iya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Batam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya bagi beliau, keluarganya dan kepada kita semua. Ya. Yang namanya witir itu Bu, boleh dilakukan 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat ya. Cuman yang terbaik kita lakukan 2 rakaat kalau kita ingin sholat malam yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli mathna wathna ya, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang terbaik adalah kita laksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Kalau sudah menjelang azan, menjelang terbit fajar, kita tinggal laksanakan 1 rakaat. Jadi kalau waktu tinggal sedikit, tetap laksanakan Ibu 2 rakaat dulu, itu yang lebih baik. 2 rakaat, kita istirahat lagi 2 rakaat. Kalau kira-kira sudah menjelang azan, kita perkirakan tinggal tambah 1 rakaat. Kalau kita misalnya masih sempat 3 rakaat untuk witirnya juga tidak mengapa, kita laksanakan witir 3 rakaat sekaligus. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Afiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan khotalil islam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami buka sesi interaktif dan masih di line telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat ya Pak Ustaz, habis qabliyah Isya. Mm-hmm. Itu saya sholat Isya, tapi sepertinya niat saya sholat Maghrib. Itu gimana Pak Ustaz? Apakah boleh saya merubah niat di tengah-tengah sholat? Ya. Ada dari awal kan dah niat sholat Isya kan Pak Ustaz. Tapi waktu takbir, tapi kok dalam sholat saya tadi kok niatnya sholat Maghrib ya gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Pekanbaru ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Apa yang tadi dikatakan, dia merubah niatnya ketika dia sudah bertakbir di tengah-tengah salat, merubah niatnya menjadi Maghrib. Perlu ditanyakan dulu, apakah Ibu ini sudah salat Maghrib atau belum? Ya. Apakah dia sudah sholat maghrib atau belum? Kalau seandainya dia belum sholat maghrib, ya harus dia sholat maghrib terlebih dahulu. Sholat isya yang sudah diniatkan tadi dibatalkan dulu, kemudian dia sholat maghrib, ya, karena harus kita mendahulukan sholat maghrib baru melaksanakan sholat isya. mungkin waktu itu dia dalam perjalanan, atau mungkin dia kondisinya belum melaksanakan sholat maghrib karena ketiduran, atau saya tidak mengetahui tadi karena pertanyaannya tidak dirinci untuk itu, atau memang dia sudah melaksanakan sholat maghrib tapi tiba-tiba muncul dalam pikirannya untuk melaksanakan sholat maghrib. Maka yang diperhitungkan adalah niatnya yang awal tentu saja. Lagi pula dia akan melaksanakan sholat isya maghrib kan berbeda. Kalau dia laksanakan, dia niatkan dari awal sholat isya, kemudian muncul pikirannya di dalam waktu sholat itu adalah maghrib, tapi kan dia laksanakan 4 rakaat. Berarti dia sesuai dengan niatnya awal, berarti dia melaksanakan sholat isya pada waktu itu. Jadi kita lihat kondisi dari ibu tadi, kalau dia belum melaksanakan sholat maghrib, maka harusnya dia batalkan sholatnya untuk melaksanakan sholat maghrib dulu, kemudian melaksanakan sholat isya. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan khotol Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita Ustaz di Kalimantan Selatan. Beliau bertanya bagaimanakah caranya menjamak sholat dan bagaimanakah niatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari beliau yang ada di Kalimantan Selatan tadi kalau enggak salah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, pertanyaannya tentang cara menjamak salat. Bagaimana caranya dan bagaimana niatnya? Menjamak salat artinya menggabungkan dua waktu salat, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Itu yang bisa dijamak ya, karena salat subuh tidak bisa dijamak. Yang bisa adalah maghrib dan isya, duhur dan asar. Ya, ketentuan menjamak sholat ini adalah ketika ada hajat atau ada keperluan. Ya, keperluan sehingga kita boleh melaksanakannya. Ketika ada hajat atau perkara-perkara yang kita butuhkan, contoh misalnya kita diperbolehkan misalnya imam ketika berjamaah di masjid kemudian turun hujan, dia perkirakan nanti ini dibutuhkan supaya orang tidak kembali lagi ke masjid, maka dijamak sholatnya misalnya ketika maghrib kemudian isya digabung, atau misalnya ada orang yang sedang sakit di rumah, ya maka dia bisa istirahat dulu, berbaring dulu, dan setelah itu dia bangun di akhir waktu, misalnya waktu duhur dia tidur sampai bangun jam 3:30, jam 4, kemudian dia melaksanakan jamak sholat duhur dan asar. Jadi jamak itu bisa dilaksanakan baik waktu kita safar maupun tidak safar. Karena ya dalil membolehkannya adalah atau alasan membolehkannya adalah karena ada hajat yang dibenarkan di dalam syariat. Contoh tadi seperti kita sakit atau misalnya kita ingin melakukan perjalanan karena kita khawatir nanti kita akan susah melaksanakannya di kendaraan atau waktu akan habis, maka kita jamak di awal sholat kita, jamak takdim. Ataupun kalau kita misalnya ingin mengakhirkan berarti namanya jamak takhir. Itu namanya menjamak sholat, menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Ini disyariatkan di dalam Islam jika ada hajat atau keperluan seperti tadi, baik ketika kita di tempat tinggal maupun sedang melakukan perjalanan. Cara pelaksanaannya, kita dahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Baik waktu kita laksanakan di awal atau di waktu yang kedua, tetap didahulukan sesuai dengan urutannya. Duhur duluan kemudian asar, maghrib duluan kemudian isya. Tidak boleh kita balik. Kemudian cara pelaksanaannya, pertama dikumandangkan azan dulu. Kita kumandangkan azan. Jadi meskipun kita laksanakan sholat sendiri, tetap disunahkan kita mengumandangkan azan atau kita berjamaah sendiri. Setelah itu kita qomat untuk sholat yang pertama. Setelah azan kita kumandangkan qomat untuk azan yang untuk sholat yang pertama. Setelah itu kita laksanakan sholat yang pertama sampai setelah selesai salam kita bangkit lagi, langsung kita laksanakan sholat qomat lagi, kemudian melaksanakan sholat yang kedua. Ya. Jadi kita langsung laksanakan. Ya, kalau seandainya ada kebutuhan untuk memisahkannya sedikit, mungkin dia batal wudunya, dia butuh wudu lagi, atau terdesak untuk segera kencing, misalnya dia kencing kemudian dia wudu dan laksanakan, itu masih diperbolehkan karena pemisahnya cuma sedikit saja, dia langsung segera qomat lagi kemudian dia laksanakan sholat yang kedua. Nah, itu cara pelaksanaannya. Barakallahu fikum. Nam Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah disampaikan Ustaz. Dan khatali islam a'azani Allah wa'ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 dari pendengar kita Ustaz di daerah Bekasi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika seorang wanita saat mau tidur masih mendapati keadaannya dalam keadaan haid, Ustaz? Darah haidnya masih keluar. Akan tapi ketika bangun pukul 3.30 pagi dini hari, saat sudah berhenti dari haid, apakah dalam hal ini si wanita tersebut langsung mandi lalu mengerjakan sholat isya karena subuhnya masuk pada pukul 4.30? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Bekasi tadi ya, seorang perempuan yang ketika dia tidur dalam kondisi masih ada darah haidnya, kemudian ketika dia bangun pukul 3 ternyata dia dapati dirinya sudah suci, apa yang dilakukannya? Pertama, hukum asalnya salat isya itu kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Sampai tengah malam. Jadi waktu salat isya itu adalah sampai tengah malam, mulai dari maghrib dan subuh kita hitung bagi dua. Ya mungkin saat ini mungkin kalau nggak salah sekitar jam 11 atau sampai setengah 12-an begitulah. Itu waktu salat isya, sampai di situ saja waktu asalnya. Adapun waktu darurat disebutkan oleh sebagian dari para ulama adalah sampai sebelum salat subuh. Ya, sampai sebelum terbitnya fajar, itu waktu darurat. Maka seperti perempuan ini, pendapat dari sebagian ulama adalah dia ketika dia mendapati bangun jam 3 atau sebelum salat subuh dia bangun ya jam 4 atau jam 3, ternyata dia dapati haidnya sudah bersih, maka segera dia mandi, kemudian dia laksanakan salat isya setelah dia mandi, maka insyaallah itu mencukupi baginya. Karena keadaannya dia tidak mengetahui kapan persisnya, lagi pula waktu itu dia sedang tertidur, maka yang disyariatkan adalah ketika dia bangun dia langsung mandi kemudian melaksanakan salat isya. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan Ustaz dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami beralih ke pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 0218236543. Kita angkat untuk yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila tadi, Pak Ustaz, yang dari Pekanbaru. Oh ya, silakan Ummu Sabila. Menjelaskan pertanyaan tadi, Pak Ustaz. Mm-hmm. Saya tuh sudah sholat maghrib. Jadi sholat isyanya, sebelum sholat isya saya kan sholat qabliyah dulu. Waktu sholat isya saya takbirnya sepertinya sholat maghrib gitu. Jadi apakah di tengah-tengah sholat isya itu saya boleh merubah, tadi saya kok niatnya sholat maghrib ya gitu. Boleh saya merubah puasa itu sholat isya yang saya kerjakan? Baik. Nah, gimana Pak Ustaz? Mudah-mudahan Pak Ustaz jelas ya. Ya, terima kasih. Penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Tolong Bapak Ustaz hostnya jelaskan ya. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum. Afwan wa jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah sudah cukup jelas disimak oleh Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Jadi berarti permasalahannya ibu ini sudah melaksanakan sholat maghrib. Mungkin ketika dia melaksanakan sholat isya tadi, dia lupa bahwa dia sudah sholat maghrib, kok tiba-tiba muncul. Ya karena tidak mungkin kalau dia sudah ingat, masa kenapa muncul lagi maghrib? Kan itu permasalahannya. Kita katakan yang jelas, tadi ketika dia memulai sholat isya, yang pertama kali muncul di awal dia melaksanakan sholat adalah niat maghrib. Apakah dia boleh merubah niat itu di tengah-tengah menjadi sholat isya? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena niat itu diantaranya fungsinya adalah untuk membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Waktu dia melaksanakan sholat sunnah tadi sebelumnya, itu sudah tidak ada masalah. Ya, karena dia niatkan sholat mungkin qobliyah isya, yang meskipun tidak mu'akad juga tetap disyariatkan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia meniatkan di awalnya maghrib, kemudian dia merubah di tengah-tengah. Yang saya ketahui, ini tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya dari awal dengan niat sholat isya, karena niat yang tadi adalah salah dan keliru. Ya, karena niat itu tujuannya adalah membedakan satu sholat, satu ibadah dengan ibadah yang lain di antara tujuannya. Maka karena dia niatnya salah dari awal, harusnya dia mengulang kembali sholatnya dari awal dengan niat sholat salat isya bukan dengan niat salat maghrib. Itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, Taufik, barakallah, jazakallah karena atas jaman yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan mudah-mudahan Ustaz Bilas bisa memahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan dan kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di line telepon 021-823-6543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Sumianti di Kalimantan Timur, Ustaz. Ya, silakan Ibu Sumianti. Ya, mau tanya nih Ustaz, kalau waktu haid kan terbatas lebih dari satu minggu. Terus sedangkan seandainya bersih dalam jangka waktu 3 hari atau 4 hari itu kita sudah boleh sholat wajib atau belum, Ustaz? Jadi biasanya seminggu Ibu ya? Buat Ibu ya, seminggu. Kadang kan sampai seminggu atau seminggu lebih. Tapi kalau seandainya itu kita bersih itu belum sampai satu minggu, apa udah dibolehkan sholat? Ya, baik, terima kasih Ibu Sumianti. Cukup pertanyaannya Ibu. Iya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Sumianti yang ada di Kalimantan Timur tadi ya, kalau enggak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan kita semua di dalam kebaikan. Pertanyaan tadi tentang seorang perempuan yang haid biasanya sepekan atau lebih dari sepekan. Satu saat dia cuma haid 3 hari atau 4 hari sudah bersih. Pertama kita lihat, Bu, ya, bersihnya ini bagaimana? Kita ketahui tanda bersihnya seorang perempuan dari haid itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, pertama dengan adanya al-qasatul baydha, lendir putih, ya, mohon maaf, yaitu dimasukkan kapas atau kain di dalam di dalam kemaluannya untuk dilihat apakah masih ada warna merah atau sudah putih bersih, ya, ini lendir putih berarti ini tanda suci, tidak, sudah putus haidnya, sudah berhenti. Atau ada juga yang mengatakan para ulama juga dilihat dengan kering, sama sekali tidak ada darah yang keluar. Ketika dia masukkan kapas, kering, tidak ada warna apa-apa, itu berarti tanda suci. Jadi perlu dipastikan dulu, Ibu. Kalau seandainya masih ada bercak-bercak atau masih ada kemerahan, berarti ini belum terputus sama sekali. Maka perlu dipertimbangkan hal ini. Kalau benar-benar sudah suci, sudah bersih, tidak ada sama sekali, ada lendir putih setelah 3 hari, maka asalnya harusnya dipertimbangkan kebiasaan yang lalu. Tapi bisa jadi, ketika sudah benar-benar 3 hari ini sudah bersih, sudah dimasukkan kapas, keluar lendir atau tanda suci sudah terlihat, maka namanya tidak ada lagi sebabnya, ya. Kata para ulama, al-hukmu yadurru ma'al illa wujudan wa adaman. Hukum itu kan berkisarnya sesuai dengan adanya sebab. Kalau tidak ada lagi sebab, tidak ada lagi darahnya, sudah bersih, sudah, maka dia tetap harus wajib melaksanakan ibadah pada saat itu. Berarti kebiasaannya telah berubah, ya, telah berubah kebiasaannya dari yang kemarin 7 hari atau lebih. Ini kalau dipastikan benar-benar 3 atau 4 hari itu benar-benar sudah bersih dengan cara seperti tadi, dengan 2 cara tadi, ya, dilihat ada lendir putih atau sama sekali sudah bersih, putih, tidak ada lagi darah yang keluar. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Antum sampaikan, Ustaz. Untuk Ibu Sumiati, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab dan masih kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Di Tangerang. Ya, silakan, Ibu. Ustaz, Anda mau bertanya. Anda kan ada kebiasaan pada saat sholat. Enggak usah deh. Ini ada orang, Pak Ustaz. Dia ada kebiasaan pada saat sholat, karena dia ada masalah pada pencernaan, dia gampang buang angin, gampang buang hadas. Itu apa namanya, Pak Ustaz? Kalau misalnya udah seperti itu, yang hukum asal bau dan bersuara itu berubah apa enggak, Pak Ustaz? Dan kalau misalnya si orang ini dia sholat, pada saat atahiyat akhir, belum sampai innaka hamidum majid atau baru dimulai atahiyatul, karena dia takut angin itu keluar, dia langsung salam Pak Ustadz. Terus kalau dia anginnya belum keluar, dia sujud sahwi lagi Pak Ustadz untuk menyempurnakan sholatnya. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Syukran, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiq barakallah, jazakallah khairan dan terima kasih. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Tangerang ya. Ya, untuk kondisi orang yang ditanyakan di dalam sholat ini, kalau benar-benar itu penyakit, ya kan perlu penjelasan dari dokter yang ahli, dokter muslim yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah penyakit. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang seseorang yang kena salasul baul, keluar kencing yang terus-menerus. Maka ini cukup dia membersihkan di awal saja, kemudian dia berwudu, setelah itu yang keluar tidak diperhitungkan lagi. Ya, karena itu adalah penyakit. Sama seperti orang yang punya masalah seperti tadi, kalau itu betul-betul penyakit, tidak bisa ditahan, keluar terus ya, dan benar-benar memang adalah penyakit, maka yang disyariatkan bagi orang seperti ini, cukup dia berwudu di awal, setelah itu dia melaksanakan sholat, dia baca semua sampai selesai, maka yang keluar tidak diperhitungkan lagi, karena itu adalah penyakit, bukan sesuatu yang bisa ditahan. Ya, kalau itu benar-benar penyakit, maka itu termasuk yang dimaafkan, karena itu di luar kesanggupan manusia untuk menahannya. Berarti tidak berlaku lagi yang seperti tadi disebutkan hadisnya, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hatta yajidarihan aw yasma'a sautan, sampai dia mendapatkan mencium bau atau mendengar suara. Kalau itu adalah penyakit, maka sesuatu yang tidak bisa ditahan, dalam hal ini di luar kesanggupan manusia. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhtiar Islam azan ya Allah wa yakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Melalui telepon, di layanan telepon 0218236543 ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ya, silakan ibu. Ibu cukup menyimak saja melalui telepon ibu, suara televisinya dikecilkan saja biar tidak bingung. Jadi ibu cukup menyimak dari telepon yang sudah bisa ibu dengar dengan baik, insya Allah. Ini Ustaz, mau tanya. Yes. Iya, silakan ibu. Mau tanya. Iya. Saya kan sakit di rumah sakit. Mm-hmm. Itu sholatnya gimana Ustaz? Di rumah sakit, ibu. Ya, cukup ibu itu saja. Ya, terima kasih, itu saja pertanyaannya Ustaz. Ya, baik. Terima kasih ibu atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu tadi yang bertanya ya. Beliau sedang sakit di rumah sakit, bagaimana sholatnya? Kita katakan kalau ibu bisa sholat berdiri, kata Rasulullah SAW, sholli qa'iman, sholatlah berdiri, sholat seperti biasa. Ya, ibu bisa mencari tempat di kamar, misalnya di situ, cari tempat yang bersih menghadap kiblat. Ya, maka sholatlah sambil berdiri. Ya, fa'ilam tastati, fa'solli jalisan, kalau tidak mampu maka sholat duduk. Kalau tidak mampu bahkan berbaring. Ya. Kalau ibu tidak mampu berdiri, maka ibu sholat dengan duduknya bersila, ya, duduk bersila. Setelah itu, duduk bersila ini seperti anggap seperti berdiri. Setelah itu ibu ruku dengan dipendekkan sedikit, tetap ruku di memegang lutut kita, kemudian kita sujud, baru kemudian selesaikan sholatnya. Jadi berdirinya dijadikan seperti duduk bersila, begitu. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sholat dengan duduk bersila. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Ya, kalau tidak bisa bersila juga dengan duduk yang lain juga diperbolehkan. Ya, yang penting kita laksanakan sholat sesuai kemampuan kita. Demikian pula waktu berwudunya ibu ya. Kalau ibu mampu, sakitnya tidak mempengaruhi dengan wudu, maka berwudu. Kalau tidak bisa, maka menggunakan tayamum, sebagaimana yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu ibu yang ibu lakukan untuk melaksanakan sholat sholat lima waktu yang tetap wajib dikerjakan. Nah, barakallahu fik. Kan pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran